Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Mei 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Baqiyatus Salaf Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala Syasunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Sedikit mengingatkan ikhwati fillah yarakumullah bahwasanya mulai malam hari ini kita berada di dalam satu bulan yang disebutkan oleh para ulama dengan pembahasan Ashhurul Haram, bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, ketika dilipat gandakannya pahala dari amalan-amalan saleh yang kita kerjakan di bulan ini, maka demikian pula kemaksiatan dan dosa wal'iyadzu billah pun akan dilipat gandakan oleh Allahu Azza wa Jal dari balasan-balasannya. Maka marilah kita menghargai dan menghormati bulan yang mulia ini, bulan Dzulqa'dah, yang mana para salaf kita ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun sampai membela untuk menahan diri dari berjihad, dari peperangan, demi memuliakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kemuliaan bulan-bulan Al-Haram, di antaranya adalah Dzulqa'dah. Ikhwati fillah yarakumullah, kita melanjutkan apa yang disampaikan dari ucapan Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, yang mana kita sampai kepada nukilan beliau terhadap penjelasan dari matan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dari ucapan Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Barang siapa yang berucap tentang kejelekan, tentunya mencela, mencaci maki, mendiskreditkan, memojokkan kehormatan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, bi kalimatin, walaupun hanya dengan satu kalimat, satu ucapan, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan bahwasanya hawa nafsu inilah yang bisa mengantarkan seseorang untuk membenci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa illa, padahal kalau hati seorang mukmin tadi masih berada di atas fitrahnya, maka dia tidak akan membenci ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum. Namun ternyata kenyataan yang ada di tengah-tengah ashabul bid'ah wal ahwa, mereka na'udzubillah min dzalik membenci sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an berdasarkan tingkatan-tingkatan yang ada di sisi mereka. Yang paling parahnya adalah kaum Rafidah, yang sampai anak-anak kecil semacam ini mereka ditanamkan kebencian kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah finnar, Aisyah finnar, Aisyah finnar, itu adalah slogan yang mereka wariskan dan diajarkan kepada anak-anak kecil di tengah-tengah mereka. Maka sudah barang tentu kita tidak perlu menanyakan lagi apakah mereka dari kalangan Rafidah adalah bahagian dari Ahlus Sunnah bahagian dari al-jamaah, bahagian dari kelompok yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala secara langsung, jelas jawabannya adalah tidak, karena mereka sahibu hawa. Karena mereka adalah pengekor hawa nafsu yang na'udzubillah min dzalik, bahkan melawan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam merekomendasikan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari sekian banyak tuduhan dusta yang dikeluarkan dan disebarkan ketika itu oleh al-munafikun alaihim ra'anatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, wa hadza la yadurru sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yadurru al-Islam, fa sahabatu mawfurun lahum qadruhum wa ajruhum wal Islamu mustamirrun wa yantasir walillahil hamd. Dan kebencian-kebencian mereka, ahlul bid'ah wal ahwa, apakah kepada Ibunda Aisyah, ataukah kepada Ali bin Abi Talib, atau mungkin kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Uthman bin Affan, Abu Dzar al-Ghifari, dan sahabat-sahabat yang lainnya, tidaklah sedikit pun memudaratkan, membawa dampak negatif untuk mereka. Sama sekali tidak. Walaupun mereka membenci dan mewariskan kebencian-kebencian itu kepada putra-putra mereka, tidak akan sedikit pun memudaratkan, memberikan dampak negatif kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, la yadurrul Islam. Islam pun tidak akan memudaratkan, Islam pun tidak akan mendapat kemudaratannya, efek negatifnya. Fas-sahabatu mawfurun lahum qadruhum, karena para sahabat telah jelas kemuliaan yang ada di sisi mereka, balasan yang akan mereka dapatkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi sesuatu hal yang pasti. Jadi bukan karena mereka membenci para sahabat lantas para sahabat berkurang kedudukan mereka, kemuliaan mereka, tidak sama sekali. Para sahabat telah tetap dengan kemuliaan, dengan ahlul jannahnya yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula kata beliau, al-Islam, agama Islam ini pun mustamirrun wa yantasir walillahil hamd, terus berjalan dengan kemuliaan, dengan cahaya Islam yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sekian banyak keutamaan yang ada di sisi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantasir, dan agama Islam pun akan mendapatkan pertolongan dari sisinya jalla wa ala, walillahil hamd. Itulah yang merupakan bahagian dari karunia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama haula'i yadurruna anfusahum. Maka menjadi pembahasan penting sekarang kata beliau, yang mereka lakukanlah dari kalangan ashabul bid'ah wal ahwa, dari kalangan muslimin tentunya, mereka ketika membenci satu orang, sekelompok dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada hakikatnya merekalah yang mendatangkan kemudaratan untuk diri mereka sendiri. Merekalah yang na'udzubillah min dzalik akan mendapatkan sebuah ancaman besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin al khaufa ala man yaqra'u kutubahum mimman laisa indahu ilm. Demikian pula kata beliau, yang dikhawatirkan, yang kita takutkan adalah orang-orang yang membaca karya-karya dalam tanda kutip ilmiah yang ada di tengah-tengah ahlul bid'ah wal ahwa, yang di karya-karya tersebut dengan jelas mereka menulis bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan demikian dan demikian, Aisyah radhiyallahu taala anha demikian dan demikian, Ali bin Abi Thalib demikian dan demikian, yang kita khawatirkan itu dikonsumsi oleh kaum muslimin yang laisa indahu ilmun, yang tidak memiliki ilmu syar'i, akhirnya terbawa dengan syubhat yang mereka sampaikan. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin, ahlul haq, ahlu sunnati wal jamaah, tidak akan diam dengan apa-apa yang mereka keluarkan dari syubhat, yang mereka sebarkan dari kerancuan-kerancuan bahwa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, mereka bisa salah, bahkan di antara mereka ada yang berperang sesama muslim, sesama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat tauhid, juga bertempur di medan jihad. Itu benar. Hanya saja apakah mereka tidak menjelaskan apa sikap yang harus diambil oleh seorang muslim? Oleh karenanya, ahlu sunnati wal jamaah tatkala menyampaikan itu semua, memberikan solusinya. kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus diam darinya dan kita harus mengetahui kadar kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Maka yang dikhawatirkan kata beliau adalah bagaimana orang-orang yang tidak memiliki ilmu terjatuh ke dalam perasaan yang sama, yang nantinya pelan-pelan mereka pun akan membenci apa yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Fayaqa'u fi nafsihi syai'un 'ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu mereka terus konsumsi, itu yang terus mereka baca, oh ternyata Muawiyah demikian, oh ternyata Aisyah demikian, oh ternyata Abu Dzar Al-Ghifari demikian, ternyata Anas bin Malik demikian, ternyata Abu Bakar dan Umar murtad, keluar dari Islam. Itu yang mereka konsumsi terus-menerus. Maka akan muncul di dalam hati mereka, orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu tadi, kebencian kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yata'atsaru bidzalik, dan mereka akan terpengaruh dengan kerancuan-kerancuan tersebut, dengan syubhat-syubhat tersebut. Wa kam waqa'a fi farisatin min abna'il muslimin bisababi mutala'ati kutubi haula, berapa banyak sudah yang menjadi korban dari kalangan abna'il muslimin, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, berapa banyak korban yang sudah ada dari putra-putra kaum muslimin dengan sebab membaca dan melihat dari karya-karya haula'il mubtadi'ah. Ternyata apa yang mereka dapatkan dari orang tua mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka baca. Mereka membaca bahwa ternyata Hatib ibnu Abi Balta'ah adalah seorang pengkhianat. Disebutkan kisah pengkhianatannya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang mereka konsumsi yang akhirnya menjadi korban dari kalangan abna al-muslimin, yang mereka na'udzubillah min dzalik nantinya akan membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ataukah kata beliau, alal aqal, paling tidaknya, yaqillu qadruhum indahu wa yanqusuna indahu. Kedudukan para sahabat menjadi agak rendah. Kedudukan para sahabat tidak lagi menjadi kedudukan mulia yang harusnya dihormati, yang harusnya dihargai, yang harusnya di puji-puji, disanjung, dikembalikan pemahaman-pemahaman agama kita kepada generasi sahabah, generasi terbaik, itu sudah hilang. Karena mereka tidak mau menghargai lagi para sahabah, melihat kesalahan-kesalahan yang ada, pengkhianatan-pengkhianatan yang ada, peperangan-peperangan yang ada di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadha huwal khauf ala syabibatil muslimin. Inilah kekhawatiran yang akan kita rasakan apabila para pemuda kaum muslimin, generasi penerus yang akan membawa agama ini, mengkonsumsi dan mendengarkan apa-apa yang mereka tebarkan dari syubhat-syubhat batilah tersebut, wal iyadhu billah. Wa 'alal ladzina lam yatamakkanu minal ilm ay yata'atharu bihadhihi alkutub allati tat'anu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di antara abna al muslimin yang mungkin mereka baru dalam mempelajari ilmu syar'i, mereka baru dalam memulai pelajaran-pelajaran diniyah mereka, perjalanan talabul ilmi mereka baru, namun ternyata mereka disuguhkan dengan karya-karya haula'il mubtadi'ah yang mencela para sahabah, yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La siyama wa annaha tunsyarul an wa tunammak. Terlebih kata beliau, saat-saat ini karya-karya yang semacam ini yang di dalamnya terdapat celaan kepada berbagai macam ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rijalan wa nisaan, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, ummahatul mukminin, luar biasa diganggu oleh haula'il mubtadi'ah, diganggu oleh haula'i ashabul ahwa, karena kehormatan-kehormatan mereka sudah dijadikan sebagai satu target yang harus dijatuhkan, sehingga nanti kaum muslimin akan berpikir ketika mendapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Aisyah, kenapa dia meriwayatkan hadis? Keadaannya saja tidak benar, keadaannya saja tidak baik, keadaannya saja serong terhadap suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau, dan itu tersebar di masa ini. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, wa tukhraju fi ahsani ikhraji minat tiba'ah, fi ahsani ikhrajin minat tiba'ati wa minat tajlid. Dan ternyata khususnya percetakan-percetakan yang na'udzubillah min dzalik ikut andil dalam permasalahan ini. Percetakan-percetakan terbaik yang mereka miliki, buku-buku yang dikemas dengan sangat baik, jilitan-jilitan yang sangat indah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Yurawijunaha fil ma'arid, yang itu ternyata ditampakkan, ditawarkan di pameran-pameran kitab. Yajiduna dzalika fursatan lahum liyansyuru wa yusyi'u alwaqi'ata fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mendapatkan ruang untuk menyebarkan itu semua ke tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang disedihkan, ini yang disayangkan oleh para ulama kita. Kenapa karya-karya ilmiah dalam tanda kutip, karya-karya mereka, karangan-karangan mereka yang di dalamnya terdapat na'udzubillah min dzalik celaan-celaan kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih tersebar luas. Jangankan di Arab Saudi, di tempat kita di Indonesia terlalu banyak kitab-kitab Sayyid Qutb yang diterjemahkan, A'idul Qarni yang diterjemahkan, bahkan menjadi sebahagiannya bestseller, banyak dibeli oleh abna al-muslimin. Padahal keadaannya na'udzubillah min dzalik, karya-karya tersebut sangat penuh dengan hal-hal yang menghasung abna al-muslimin tadi untuk membenci generasi terbaik yang ada di tengah-tengah mereka. Maka keluarlah kesimpulan-kesimpulan yang dini, kesimpulan-kesimpulan yang batil na'udzubillah min dzalik, tatkala mereka menyimpulkan bahwa agama ini harus kita jalankan sesuai dengan zaman yang ada, sesuai dengan masanya di mana kita berada saat ini. Tidak bisa kita kembalikan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa pemahaman ini kita kembalikan kepada para sahabat, karena zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kesimpulan-kesimpulan yang semacam ini ikhwati fillah yarakumullah yang sudah mulai tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna ta'na fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'nun fir rasuli alaihi salatu wassalam, dan tidak perlu kita ragukan lagi bahwasanya celaan yang ada dan ditujukan kepada para sahabat Rasulillah alaihi salatu wassalam pada hakikatnya itu adalah celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bayangkan, ini konsekuensinya sangat berat. Mereka yang lisannya ringan, yang na'udzubillah min dzalik mudah untuk menyampaikan bahwa Aisyah di neraka, atau Muawiyah bin Abi Sufyan pencuri, atau Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang pengkhianat, Hatib bin Abi Balta'ah seorang munafik, dan yang lainnya. Pada hakikatnya, kata beliau, mereka secara sadar ataukah tidak sadar telah mencela Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yakunu sahabatuhu min ha'ula'i alladhina wasafuhum bihadhihi al-awsafil qabihah? Kenapa? Karena mereka yang dicela tadi, yang disifati dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela, munafik, pencuri dan yang seterusnya, itu adalah orang-orang yang hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa keemasan, di masa tersebarnya Islam. Hadza ta'nun fir rasul, tidak diragukan lagi. Ini merupakan celaan yang langsung ditujukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang inilah target mereka ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kalau kita mau sadar dengan makar-makar tipu daya haula adu, musuh-musuh muslimin, musuh-musuh Islam, targetnya mereka akan menjauhkan umat ini dari kecintaan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini yang mereka kowar-kowarkan, yang mereka serukan, yang mereka sebarkan, akan banyak kaum muslimin yang lari menjauh dari mereka. Wah, ini ajaran enggak benar. Ini ajaran yang bisa membahayakan agama saya. Kenapa saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi pada ajaran ini diminta untuk meninggalkan ajaran-ajaran rasul, sunnah-sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Mereka akan mudah untuk mengetahui hal itu. Tapi syubhat yang akan mereka keluarkan, mereka tidak menyerang langsung, tidak mencela langsung kepada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun na'udzubillah min dzalik, yang mereka targetkan untuk dijatuhkan adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensinya besar. Enggak sembarangan. Tatkala ada orang yang berani berbicara tentang kejelekan para sahabat, na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, dia akan terhitung, teranggap sebagai orang yang mencela Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Yang kedua, kata beliau, wa aidan huwa takdzibun likitabillah. fa innallaha athna 'ala as-sahabati fil Qur'anil 'adzim fi ayatin minha qawluhu ta'ala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu 'anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Yang kedua, konsekuensi yang akan didapatkan oleh seorang yang mencela ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia pada hakikatnya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam pun hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'anul Karim. Ini konsekuensi besar yang kedua. Hakikatnya seorang yang mencela para sahabat, dia telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah langsung memuji para sahabat di dalam Al-Qur'anul Arif, Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat-ayatnya, di antaranya kata beliau apa yang ada dinukilkan dalam surah Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu, minal muhajirin wal anshar, dari kalangan muhajirin, dari kalangan anshar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti dengan kebaikan perjalanan-perjalanan mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an, mereka adalah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jal. Wa a'addalahum jannat, mereka pun adalah orang-orang yang telah dipersiapkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tajri tahtahal anhar, syurga berbagai macam kenikmatannya, syurga dengan berbagai macam karunia yang telah dipersiapkan untuk mereka, di antaranya sungai yang mengalir di bawah syurga-syurga tersebut. Khalidina fiha abadan. Mereka para sahabat, sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar, kaum muhajirin, kaum ansar, dinyatakan oleh Allah adalah orang-orang yang selama-lamanya abadi akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Kurang apa pujian ini? Langsung Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, akan terus ada ayat ini dibaca, dihafalkan oleh abna'ul muslimin. Maka ketika ada orang yang berani untuk mencela ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia sedang membenci, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini. Ayat yang berikutnya kata beliau, qala ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah meridai 'anil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, mereka yang telah berbaiat di bawah sebuah pohon. Siapa yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah, laqad radiyallahu, Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mencintai mereka, karena keridhaan Allah maksudnya adalah mahabbah dari sisinya Subhanahu wa taala. Allah ridho dengan apapun yang menjadi sikap mereka. Fa alima ma fi qulubihim, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa isi hati-hati mereka. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala langsung bersaksi tentang kebaikan hati-hatinya para sahabat yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Bahkan tidak bisa dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak bisa pula dilihat oleh Abu Bakar wa Umar. Hudzaifah bin Yaman, sahibus sir Nabi alaihi salatu wassalam, yang disampaikan kepada beliau dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam daftar nama orang-orang munafik. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Hudzaifah. Datang Umar bin Al-Khattab, "Ya Hudzaifah, aku meminta atas nama Allah, apakah namaku ada di dalam daftar tersebut?" "Tidak ada wahai Umar." Orang-orang yang berada di sisi baginda Rasulullah, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi syahid, tidak mengetahui mana orang-orang munafik di tengah-tengah kita. Karena memang tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Oleh karenanya beliau dalam peperangan Uhud di kota Al-Madinah diserang oleh musyrikin sampai luka bahagian gigi geraham beliau alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya beliau mengetahui akan diserang dari arah kanan, arah kiri dan yang seterusnya, beliau akan cepat menghindar. Maka firman Allah Jalla wa'ala, fa'alima ma fi kulubihim. Ini rekomendasi yang sangat mulia, sangat luar biasa, langsung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, kepada ha'ula'is sahabah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kadar hati-hati mereka, keikhlasan, kecintaan kepada Islam, kesucian, dan yang lainnya, kebersihan hati mereka. Tidak ada hasad, tidak ada iri dengki, tidak ada dendam, dan yang seterusnya. Fa'alima ma fi kulubihim, fa'anzala sakinata alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tawab, memberikan ganjaran pahala dari apa yang telah mereka lakukan dari bayat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula akan dibukakan karunia-karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dibenangkan dalam medan-medan jihad, akan diberikan maghanim, ghanimah, harta-harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhwati fillah yara'akumullah, bukan hanya di satu ayat firman Allah azza wa jal terkait dengan keutamaan rekomendasi langsung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kesolehan, kebaikan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammadur Rasulullah. Ayat yang berikutnya adalah apa yang ada di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad adalah Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, asyidda'u alal kuffar, adalah orang-orang yang tegas, orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir. Mereka tidak akan berbasa-basi dengan kekufuran yang ada di sisi haula al-kafirun. Ruhama ubainahum. Namun ketika mereka berada di sisi kaum muslimin bersama dengan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadi orang-orang yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. Bagaimana kita bisa melihat sambutan Al-Ansar, orang-orang yang berada di kota Madinah, ketika menyambut Al-Muhajirun yang datang dari kota Mekah. Tempat tinggalnya dipersiapkan, kemudian istri-istri mereka bahkan diberikan pilihan, mana yang engkau mau, mana yang kalian mau, silahkan ambil, silahkan pilih. Kebutuhan-kebutuhan kaum Muhajirin semuanya dipenuhi oleh orang-orang Ansar radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridhanya kepada mereka. Ruhama ubainahum, mereka saling memiliki sikap rahmah di antara mereka. Tapi menghadapi orang-orang kafir, menghadapi non-muslim, asyidda, mereka adalah orang-orang yang tegas, tidak akan menawar untuk na'udzubillah min dhalik berbaik sangka kepada ha'ula al-kafirun. Tarahum ruk'an sujjadan, mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa kalian saksikan, akan senantiasa kalian lihat, ruk'an sujjadan, mereka ruku', mereka sujud, yabtaguna fadlan minallahi waridwana, dalam ibadah-ibadah solat mereka, yang mereka harapkan adalah keutamaan dan keridhaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya keadaan para sahabah yang direkomendasi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah, isi hati mereka adalah kebersihan, kesucian, dan yang lainnya. Keikhlasan mereka pun dinyatakan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ibadah, rukuknya mereka, sujudnya mereka, yang mereka harapkan adalah keridhaan dari Allah Jalla wa'ala, keutamaan darinya, Azza wa Jalla. Tidak ada yang mereka inginkan dari perkara-perkara duniawi. Tidak ada yang mereka niatkan untuk mendapatkan perkara-perkara harta, kedudukan, jabatan, atau yang semisalnya, ketenaran, tidak sama sekali. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Artinya, para sahabah adalah al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Kita mengetahui bagaimana keutamaan orang-orang yang ikhlas di dalam syariat Islam. Mereka akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak gangguan syaitan, wasawis, makar-makar dan tipu daya syaitan tidak akan bisa sampai kepada orang-orang yang ikhlas, sebagaimana tipu daya syaitan tidak berlaku di tengah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam yang digoda oleh Siti Zulaiha. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Allah azza wa jalla, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Demikian pula akan nampak pada wajah-wajah mereka athar dari sujudnya mereka. Athar itu maksudnya adalah bekas pengaruh. Athar itu bisa kita lihat apabila kita sedang melakukan amal-amal ibadah, amal-amal kesolehan yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula yang disebutkan oleh para ulama kita, keutamaan qiyamul lail. Keutamaan salat malam sebelum al-fajr. Maka ketika seorang ingin memiliki wajah yang bersinar di tengah-tengah kaum muslimin, maka lazimilah senantiasa mengerjakanlah qiyamul lail. Itu yang namanya athar. Athar itu pengaruh kebaikan. Nampak, oh luar biasa ini orang. Terlihat sebagai ahli ibadah. Demikian pula athar yang terbaik adalah ketika umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan mendapatkan cahaya yang terang benderang, sinar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah azza wa jalla di yaumul qiyamah. Bekas apa? Athar dari al-wudu. Wudu-wudu yang mereka lakukan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki athar di dunia maupun di akhirah. Nampak, terlihat. Mereka adalah bahagian dari umat Nabi Muhammad. Mereka adalah bahagian dari ahli ibadah. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak, terlihat. Maka itulah yang langsung direkomendasi oleh Allah azza wa jalla kepada para sahabat, simahum fi wujuhihim min athari sujud, terdapat. Apa yang mereka lakukan dari sujud-sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan mereka terlihat, dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka dan menyaksikan kesolehan dan keibadahan yang mereka senantiasa lakukan. Dzalika mataruhum fit Taurah. Itulah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam At-Taurah. Taurah merupakan salah satu kitab samawi yang turun dari atas langit dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata juga mengkisahkan dan menyampaikan kemuliaan yang ada di sisi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sifatuhum fit Taurah. Sifat-sifat mereka yang Allah tuliskan di dalam At-Taurah. Fahum madzkuruna fit Taurah. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an bukan hanya dipuji di dalam Al-Quran. Ini kemuliaan tersendiri lagi. Bahkan di kitab-kitab samawi yang sebelum Al-Quran diturunkan, dari Taurah, Injil juga akan dibahas nanti di sini. Mereka pun orang-orang yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesalehan mereka, kebaikan mereka di dalam Taurat. Kama dzukira nabiyuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun disebutkan di dalam At-Taurah. Wa matsaluhum fil Injil, demikian pula permisalan yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan untuk para sahabat. Selain di Al-Qur'an, sebelumnya ada Taurat. Ternyata juga ada di dalam Injil. Alladzi nazala ala Isa. Yang mana Injil telah kita ketahui bersama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Apa permisalan para sahabat Nabi? Bayangkan orangnya belum lahir, generasinya belum ada, tapi sudah langsung direkomendasi oleh Allah akan datang nanti Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang berada di sekitar Muhammad, manusia-manusia mulia, manusia-manusia mukhlisin, manusia-manusia yang dalam wajah mereka nampak athar-athar sujudnya mereka, athar-athar ibadahnya mereka, terlihat bahwa mereka adalah orang-orang sulaha, orang-orang yang saleh. Belum hadir generasi sahabat. Nabi alaihi salatu wassalam pun belum dilahirkan, bayangkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan generasi terbaik umat ini sejak At-Taurah, bahkan sejak Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Permisalan para sahabat di dalam Injil, kata Allah azza wa jalla, kazar'in, seperti satu tumbuhan. Akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Satu tumbuhan kemudian tumbuh tunasnya, tumbuh lagi, subur, subur terus, akhirnya menjadi satu pohon yang kokoh. Fastawa 'ala suqih. Yu'jibu zurra, yang mana ternyata tumbuhan ini mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebahagiaan untuk orang yang menanamnya. Ini para sahabat. Permisalan para sahabat di dalam Injil seperti tumbuhan, yang ternyata tumbuhan itu dari kecil, kecil, kecil terus dididik, ditarbiah di bawah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai besar, sampai kokoh batangnya, pohonnya luar biasa, yu'jibuz zurra. Orang yang menanamnya, orang yang mendidiknya tadi, Rasul alaihi salatu wasallam berbahagia dengan keadaan mereka, para sahabat. Berhasil pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam menciptakan generasi terbaik yang mereka adalah orang-orang yang luar biasa, kerendah hatiannya mereka, tawadu'nya mereka, kesabarannya mereka. Kesabaran para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ikhwati fillah yara'akumullah menjadi pelajaran tersendiri untuk kita dalami, untuk kita telaah, luar biasa. As-sabr, kesabaran sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri di dalam karya beliau Ittihaful Uqul Syarah Thalathatil Usul, sabar itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam 80 tempat, 80 ayat terkait dengan keutamaan sabar. Dan ternyata kesabaran yang terbaik yang kita bisa jadikan sebagai panutan, sebagai qudwah adalah kesabaran yang ada di sisi para sahabat. Enggak usah jauh-jauh, kisah yang telah kita ketahui bersama, Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu ardhah, kesabaran untuk mengatakan ahadun ahad ketika sedang disiksa di tengah padang pasir, di tengah terik yang panas oleh majikannya sendiri. Padahal artinya kalau majikan itu harus ditaati, harus dikerjakan apa yang dimaukan oleh majikan karena dia budak, hamba. Tapi sosok beliau Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu ardhah yang telah merasakan manisnya iman, enggak peduli siapa kamu, wahai majikanku yang meminta untuk mengucapkan Allah tawal uzza, sampai malu sang majikan. Sampai malu di tengah-tengah musyriki. Ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Abu Lahab, berbagai riwayat. Malu di tengah-tengah musyrikin. Bilal, seorang Bilal tidak mau mengucapkan Allah tawal uzza, hanya satu kalimat, hanya satu kata, tapi tidak mau diucapkan oleh Bilal karena menjaga keimanannya, sabarnya luar biasa. Ini belum kita berbicara tentang kesabaran Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, belum kita bicarakan, luar biasa. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam 80 ayatnya tentang keutamaan sabar, kita lihat bagaimana sabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata diwariskan kepada generasi termulia ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yu'jibuz zurra. Orang yang menanamnya berbangga. Senang. Walhamdulillah ternyata tumbuhan ini tumbuh dengan sangat baik, dengan sangat subur. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Liyaghidha bihimul kuffar. Memang tujuannya adalah untuk membuat marah, agar generasi sahabat ini menjadi sebab meradangnya haula'il kuffar. Marahnya mereka orang-orang kafir, enggak senang. Kenapa harus ada sahabat seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu? Kenapa harus ada sahabat? Kenapa harus ada yang menukilkan tata cara salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir? Kenapa harus ada Uthman bin Affan yang mencontohkan langsung tata cara wudunya Nabi alaihi salatu wasallam dari awal sampai akhirnya? Kenapa tidak disembunyikan saja cara-cara beribadahnya Nabi alaihi salatu wasallam agar terputus bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam dengan umat ini? Itu yang membuat mereka meradang. Itu yang membuat orang-orang kafir ini marah, tidak senang kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala makar dan tipu daya haula'il kuffar tidak bisa sampai kepada Islam, ternyata Islam berkembang pesat. Bahkan di negara kafir pun Eropa sana Islam berkembang pesat, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan itu semua. Maka disusupilah di tengah-tengah muslimin yang ternyata ada sebahagian mereka yang juga marah, yang juga meradang ketika kita menyebutkan kemuliaan-kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus sahabat? Kita ada di masa modern. Kita ada di zaman sekarang yang luar biasa, kita dapatkan semua yang kita mau dari karya-karya ilmiah para ulama. Mereka lupa dari mana para ulama mengambil ilmu-ilmu tersebut. Langsung dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalla, dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah wara'ah, fadalla ala annahu la yaghtadu min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini jelas permisalan di dalam Injil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang membenci, tidak ada pihak yang marah, Tidak ada pihak yang meradang tatkala disebutkan kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yubghiduhum illa kafirun liqaulihi ta'ala, tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang kafir. Tidak ada yang marah kepada mereka kecuali orang-orang kafir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihimul kufar. Hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, wal iyad billah. Maka hati-hati. Kebencian kepada para sahabah ini tidak satu hal yang bisa kita remehkan. Kebencian kepada para sahabah bisa na'udzubillah min dzalik mengeluarkan kita dari dairatul Islam. Bisa mengeluarkan kita dari dairatul iman. Hati-hati. Liyaghidha bihimul kuffar menjadi dalil yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wara'a, bahwa orang yang membenci, orang yang marah kepada generasi sahabah adalah orang-orang yang kufur keluar dari al-Islam. Fahadihi hiya alamatul kufur, ini merupakan salah satu dari alamat kekufuran. Fabugdu sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufurun wa nifakun wal iyad billah. Maka membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu bentuk kekufuran dan kemunafikan wal iyad billah. Qauluhu dilanjutkan yang terakhir oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam penjelasannya. Bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Barang siapa yang berbicara tentang kejelekan para sahabah walaupun hanya dengan satu kalimat, maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Ai maksudnya, idza takallama fi tanaqqusi sahabati bi kalimatin wahidah fahuwa sahibu hawa. Apabila ada yang berbicara dan merendahkan, bayangkan, bukan hanya sekedar mencela, bukan hanya sekedar mensifati sahabat sebagai pencuri, sebagai penzina, sebagai orang yang berada di neraka, bukan hanya itu, merendahkan, tanakus masuk ke dalam pembahasan ini. Apa yang disampaikan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Maka ketika ada pihak yang na'udzubillah min dzalik berbicara atau merendahkan kedudukan para sahabat walaupun hanya dengan satu kata, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Idza kana hadza yahsulu bi kalimatin wahidah, fa kaifa billadhi yu'allifu kutuban fi sabbihim wal waqi'ati fihim. Kalau apa yang disebutkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah alaihi rahmatullah, imam min a'immati ahli sunnah, satu kalimat bisa menjadi alamat tanda bahwa dia sahibu hawa. Satu kata yang menunjukkan dia merendahkan kedudukan sahabat bisa menjadi alamat besar bahwa dia adalah sahibul bidah. Bagaimana kata beliau, dengan orang yang mengarang satu kitab, yang mengarang satu buku, isinya celaan-celaan kepada sahabat, isinya mendeskreditkan, memojokkan kedudukan para sahabat, menghancurkan harga diri mereka, wa talam musil atharat lahum, dijelaskan kekurangan-kekurangan sahabat. Abu Bakar demikian, Umar demikian, Uthman demikian, Talhah demikian, dan yang seterusnya. Wa tadkhimiha, diperbesar lagi urusan celaan kepada para sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari, Hatib Ibnu Abi Balta, dibahas pengkhianatan-pengkhianatan yang ada di sisi mereka. Mereka adalah pengkhianat, mereka adalah murtaddun, mereka adalah munafiqun. Masalah yang kecil dibesarkan. Bagaimana dengan keadaan orang-orang ini, kata beliau, kaifa bihadza? Bagaimana mereka bisa disebut sebagai ahlus sunnah dalam keadaan mereka menisbahkan diri mereka kepada da'watus salafiyah? Sayyid Qutb mengaku bahwa dia IM. La, ahlus sunnah. A'id al-Qarni, Salman al-Auda, Muhammad al-Arifi, orang-orang yang na'udzubillah min dzalik memiliki buku-buku yang ternyata di dalam buku-buku tersebut terdapat celaan demi celaan. Dan permasalahan kecil di tengah-tengah para sahabat dibesar-besarkan oleh mereka. Idza kana man nataqa bi kalimatin fi sahabati Rasulillah fahuwa sahibu hawa, yani yattabi' hawa. Kalau seandainya kata Sufyan bin Uyainah, imam hafizahullah wa ra'atu alaihi rahmatullah, mengatakan satu kata yang keluar dari lisan seorang muslim mencela para sahabat itu sudah sebagai satu tanda dia adalah sahibu hawa, yaitu dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, pengekor hawa nafsunya, li'annahu ma takallama illa lihawa fi nafsihi, karena dia tidak berbicara tentang celaan kepada sahabat kecuali karena hawa nafsu yang ada dalam dirinya, wa bughdin li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena kebencian yang tertanam pada hatinya kepada sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka na'udzubillahi min dzalik, khawatifillah yara'akumullah, Kita harus berhati-hati dari karya-karya, karangan-karangan haula al-mubtadi'ah, mereka pengekor hawa nafsu yang di dalamnya ternyata mereka menyampaikan kritikan-kritikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Karena itu merupakan salah satu tanda bahwa hawa nafsunya telah menguasai dia dalam beragama di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana manhaj Nabi alaihi salatu wasallam sangat mengajarkan kepada kita untuk bisa menghormati mereka. Ini melampaui batas. Manhaj Nabi berada di sini, mereka berada di atasnya dan melampaui batas, keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, khawati fillah ya rakumullah, dengan ini kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-25 dari pembahasan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dalam kaidah ahli sunnati wal jamaah. Insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-26, terkait dengan wajibnya ahli sunnah untuk senantiasa taat dan mendengar waliul amr mahma haluhum, bagaimanapun keadaan mereka. Insyaallah ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah.